Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 59 dari surah Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak suatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 59 ini masih terkait erat dengan ayat sebelumnya, ayat 58. Allah mengatakan bahwa yang gaib itu hanya Allah lah yang mengetahui. Betul. Boleh jadi hari ini dia zalim, tetapi belum tentu kita dapat memukul rata bahwa dia adalah zalim seumur hidup. Selama-lamanya. Hari ini zalim, boleh jadi besok menjadi muslim yang paling taat dan paling baik. Betul. Kita lihat di Mesir ada namanya Robi'ah Adawiyah. Betul. Dan kita dulu pernah tinggal di kawasan Robi'ah Adawiyah. Bagi mahasiswa Indonesia, di kawasan Robi'ah Adawiyah itu adalah sangat familiar di Mesir. Itu adalah seorang tokoh sufi wanita yang dulunya memiliki masa kelam sebagai penari perut. Tetapi siapa sangka dari wanita penari perut yang kelam itu menjadi seorang sufi yang sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bukti bahwa kezaliman itu adalah peluang bagi kita untuk manifestasi amal ibadah. Betul. Memperbanyak ibadah, karena apa? Dengan ada kezaliman tertantang keimanan kita untuk menolong dia dan untuk menghapuskan kesalahan yang lalu dengan amal-amal yang begitu banyak. Di sini Allah berkata, ketika azab ditunda, itu semua diketahui oleh Allah. Karena apa? Karena Allah memiliki mafatihul ghaib. Apa yang dimaksud dengan mafatihul ghaib, Ustaz Fajrul? Yang dimaksud dengan mafatihul ghaib artinya Allah memiliki kunci alam ghaib. Iya. Begitu. Maksudnya ghaib ini adalah sesuatu yang tidak terlihat dan terdiri dari dua bentuk. Ada gaib nisbi, yaitu gaib bagimu tapi tidak gaib bagi orang lain. Tidak gaib bagi orang lain. Yang kedua, gaib mutlak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Artinya apa gaib mutlak ini? Gaib mutlak ini adalah tidak ada seorang pun tahu kecuali Allah. Sampai itu pun dikatakan dalam keterangan para mufassir, sampai sekalipun itu malaikat dan yang lain-lainnya. Karena namanya gaib itu hanya Allah yang tahu. Begitu dia. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Habib. Ya, termasuk itu kan wala ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut. Gaib yang hakiki dan mutlak. Maza taksibu ghada. Dan dia tidak tahu di mana hari kiamat, kapan hari kiamat. Itu semuanya adalah merupakan gaib-gaib yang memang harus kita imani, sampai Nabi pun tidak tahu. Iya. Malaikat pun tidak mengetahui. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa hikmah tidak ada yang mengetahui yang gaib ini, Ustaz Hanafi? Sangat bagus sekali. Iya. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu yang gaib ini, kita lebih enjoy, lebih santai, lebih bersemangat untuk bekerja Kenapa? Kita dengan memahami dan meyakini yang gaib, kita merasa termotivasi untuk mencari kebenaran dan mengumpulkan kredit pahala. Iya. Dan tambahan yang lain, Ustaz. Iya. kita tidak mengetahui hal yang gaib ini supaya murni pekerjaan kita itu memang karena Allah Ta'ala. Betul. Ya. Coba kalau saya ketahui tentang gaib. Contohnya saja, si Fulan mati bulan sekian, tahun sekian katanya. Mungkin gak akan mau kemana-mana itu. Iya. Ya. Dan dia beribadah itu karena sudah ada pemberitahuan. Bukan karena perintah Allah. Dan disitulah hikmahnya. Dari dalam dirinya sendiri. Dari dalam dirinya sendiri. Jadi menariknya, sebenarnya ketika tidak disebutkan kapan kita mati, itu menginspirasikan bahwa mati itu bisa datang kapan saja. Kapan saja. Bukan berarti 70 tahun baru kita wafat. Tidak. Iya, tidak. Ada juga yang baru lahir langsung wafat. Iya. Jadi ada suatu hal yang menarik di situ, disebutkan ketika kita sholat di Mesir, disebutkan solu sholatan muadda. Sholatlah seakan-akan ini adalah sholat perpisahan. Kalaulah ini sholat perpisahan, apa yang mau kita lakukan? Allah. Pasti kita akan khusyuk dalam sholat. Kalaulah ini hari terakhir kita hidup, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan melunasi semua hutang dan kita tidak akan menzalimi sesama. Tentu saja kita akan banyak-banyak baca Quran. Tentu saja kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Iya. Kalaulah ini kita rasakan setiap hari bahwa ini hari terakhir bagi hidup kita, amanlah dunia ini. Damai kita hidup. Damai hidup ini. Karena apa? Karena dia merasa ini hari terakhir. Jangan sia-siakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan la ya'lamuha illahu. Ketika kita tidak mengetahui kapan mati, berarti mati itu bisa datang kapan saja. Bisa kapan saja. Semestinya harus lebih khusyuk sebenarnya, lebih kan begitu. Lebih khusyuk salatnya, lebih banyak baca Qur'annya. Itu makanya kita harus paham ini tergantung sejauh mana kedekatan pemahamannya kepada nilai-nilai ketuhanan. Iya. Paham dia kepada Allah. Kalau dia tidak juga paham, ya bagaimana dia bisa mengambil hikmah dari yang gaib-gaib ini. Saya rasa Ustaz bukan sekedar paham saja, tapi di situ ada ikut serta kehendak Allah di situ. Iya. Maksudnya kalau kita tidak minta petunjuk dari Allah, Allah tidak akan memberikan, kan begitu? Betul. Iya. Jadi salah satu untuk mendapatkan petunjuk itu adalah kita harus bersyukur apa yang kita kerjakan dalam satu hari itu. Iya. Artinya contohnya begini. Kita dapat melakukan sholat 5 waktu, saya itu sudah syukur kita, kan gitu. Alhamdulillah aku masih dalam keadaan perintah Allah, dalam keadaan iman dan takwa. Bersyukur lagi kita mendapatkan rezeki yang walaupun itu sedikit halal, kan gitu. Bersyukur lagi. Dapat kita berkomunikasi dengan kawan dengan baik, kawan kerja kita, itu bersyukur kita banyak. Jadi dengan begitu kita akan menambah kedamaian di dalam hati kita. Dengan kedamaian dan ketenangan itu, Allah akan memberikan inspirasi yang lebih banyak. Dalam kata tafsir, inspirasi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat penggalan ayat selanjutnya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma taskutu min warqatin illa ya'lamuha. Tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Ini merupakan gambaran yang sangat menarik akan kekuasaan dan kemahaluasan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena terkadang manusia berpikir saya bisa menipu Tuhan gitu, ya kan? Aku enggak puasa sekarang, ya kan? Nah, di depan orang tua, di depan mertua dia enggak makan gitu kan. Di belakang dia makan. Dia rasa Allah enggak tahu karena apa? Karena dia makan di tempat yang gelap, misalnya begitu, ya kan? Nah, kan disebutkan wala habbatin fi zulumatil ardi, ya kan? Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tiada suatu yang basah atau yang kering, wala rotbin wala yabisin, melainkan tertulis semua. Ini kan merupakan apa nih Ustaz Hanafi? Dua sisi yang positif negatif. Positif bagi orang yang beriman ini adalah positif karena apa? Tidak ada amal yang sia-sia. Betul. Semuanya berada di pantauan Allah. Semua dipantau Allah. Jadi tidak harus ada kibria, tidak harus pamer amal. Bersedekah karena dicatat. Betul. Berinfak karena harus ditulis bahwa dia telah berinfak sekian. Karena apa? Karena ayat ini memberikan nuansa aura positif di dalam jiwa. Cukuplah Allah yang mengetahui. Betul. Nah, itu dia. Negatif bagi orang yang kafir, yang zolim, rupanya tidak ada yang tersembunyi dari kejahatan yang dia lakukan. Boleh jadi dia terlepas dari jerat hukum di dunia. Tetapi hal itu tidak mungkin lepas di akhirat. Jadi kita melihat di sini ayat ini betapa penting yang kita bisa memahaminya dalam konteks yang sangat terkini, bahwa kemajemukan dan kebaikan yang diberikan Allah kepada bangsa ini, umat ini, tentunya ada hikmahnya. Mm-hmm. Ya, dengan yang pengetahuan kita tentang agama, bagaimana Allah mengatur dari alam gaibnya, mm-hmm, tentunya kita tidak tahu sejauh mana kapasitasnya dan kekuatannya. Ini adalah merupakan sebuah nilai positif bagi kita, mm-hmm, untuk tetap bekerja keras, melakukan kebaikan demi kebaikan, yang muaranya adalah untuk bagaimana hidup ini, bangsa ini lebih baik pada masa akan datang. Contohnya pemilihan gubernur, mm-hmm, semuanya bersemangat, ya, cuma satu ditetapkan Allah, sudah, mm-hmm, kita percaya saja, yeah, ketika satu ditetapkan Allah, ya sudah, kita berharap doakan mudah-mudahan lebih bagus. Apa yang ya? Apa yang dicanangkannya adalah merupakan kebaikan bagi untuk semua. Iya, benar. Ya, saya melihat ya, kalau dari segi keamanan, ketentraman, pilkada di Sumut yang baru selesai ini adalah merupakan contoh dan model yang terbaik. Iya. Ya, boleh menjemuk banyak manusianya, tapi aman damai dan ya persis alhamdulillah tidak ada pertumpahan darah ataupun sebarang caci maki gitu, saya pikir. Mm-hmm. Jadi contoh yang seperti ini dikategorikan contoh gaib yang nisbi atau gaib nisbi yang mutlak sekarang? Nisbi, kan? Ya. Gaib yang nisbi, dia menunggu masa datangnya. Iya. Kalau gaib yang mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bagaimana hikmahnya. Bagaimana hikmah belakangnya. Iya. Ketika Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, artinya Allah lah yang mengetahui semua urusan, apa yang kita kerjakan pun dan apa yang akan terjadi itu Allah yang mengetahuinya. Iya. Tapi kadang-kadang orang berpendapat dengan mengetahuinya itu berarti Allah sudah mengetahui bagaimana keadaan kita depan akan datang. Iya. Nah, kalau sudah begitu Allah sudah mengetahui, kenapa kita harus berbuat yang lebih-lebih lagi? Kira-kira gimana itu? Ada orang pola pikirnya apatisme, seperti itu. Apatisme. Nah, begitu. Iya. Gimana orang seperti itu? Dapat diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dengan dosen atau guru yang melihat karakter siswanya. Sama seperti quick count itu ya. Mm-hmm. Quick count mengetahui bahwa dalam hitungan 3 jam saja dia sudah tahu inilah yang menang. Mm-hmm. Itu pengetahuan dia. Tetapi itu bukanlah hasil akhir. Iya. Hasil akhir itu tetap saja diputuskan oleh KPU. Mm-hmm. Begitu juga dosen melihat bagaimana perilaku anak ini cerdas pasti nanti ranking 1. Mm-hmm. Tetapi dosen tidak atau guru tidak akan menetapkan sipulan siswa yang cerdas ini menjadi ranking 1 sebelum adanya ujian. Betul ya. UAN kayak namanya, UAS namanya, ujian praktek, ujian lisan, ujian tertulis. Mm-hmm. Ketika itu dilakukan, pas apa yang disebutkan dosen atau guru tidak meleset dari kenyataan si murid pintar tadi, iya, yang layak mendapat ranking 1. Betul. Jadi pengetahuan guru dengan praktek si murid harus berbarengan. Iya. Jadi guru tahu tetapi murid juga akan berbuat baik sehingga mendapatkan nilai yang baik. Betul. Nah, itulah dia contoh ilmu Allah dengan amal yang kita lakukan. Kita tetap beramal dan pengetahuan Allah tidak pernah mereset dari amal kita. Iya. Dunia telah melihat hal itu dengan quick count yang baru saja selesai dilakukan. Manusia saja bisa membuat ilmunya lebih mendahului dari realitanya. Hasilnya, bagaimana pula Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim yang Maha mengetahui. Jadi hikmahnya itu tadi. Kalau kita berpikir positif, ya tentunya itu merupakan tabsyir. Iya. Kabar gembira. Tapi ya di sinilah juga Allah mau menyuruh kita berusaha iya, dan berusaha. Ya di antara kelembutan Allah itu kan dia bisa juga ya memberikan keputusan yang lebih baik bagi hambanya. Iya. Jadi kita was'alullaha min fadlih. Iya. Minta sama Allah dari kebaikannya. Iya. Terus iya, di sini Allah berfirman wa ma taskutu min waraqatin. Kenapa iya, Allah harus sebutkan daun itu yang jatuh itu? Ya, karena ada tuhan-tuhan filosofi, orang para filosof menyebutkan kriteria Tuhan itu bagaikan raja. Tuhan atau raja itu cukup mengetahui yang general-general saja, yang mutlak saja, yang tafsil, yang juz'inya tidak. Maka di sini Al-Quran menyatakan tidak. Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala, ya'lamul mutlak wal juz'i. Wal juz'i. Dia mengetahui yang umum dan yang parsial. Parsial. Dia mengetahui sekarang yang lahir sekian juta anak manusia, namanya sekian, tempatnya sekian, semua tahu. Bahkan sebelum anak itu lahir, Allah telah mengetahui. Nah, itulah Allah, maka amat beruntunglah kita memeluk agama Islam, iya, dan memiliki Allah, mempunyai Tuhan yang mengetahui tidak saja yang juz'i, tetapi sebelum diciptakan pun telah diketahui, dan tidak saja diketahui, bahkan juga tertulis fi kitabim mubin. Dan efek pribadinya pada manusia apa? Bahwasanya dia akan berpikir luas. Iya. Nah, inilah yang perlu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, insya Allah besok kita akan melanjutkan kembali bagaimana dampak positif dari pengetahuan Allah yang luas terhadap efek positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.